saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kita telah mendengar, demikian pula menyaksikan musibah yang menimpa negeri kita. Dari mulai wabah virus corona atau COVID-19, demikian pula musibah-musibah yang datang setelahnya, seperti yang sudah kita dengar, kita saksikan melalui berbagai media, yang diantaranya adalah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, ya, yang makan banyak korban. Demikian pula gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat. Demikian pula banjir bandang, kemudian tanah longsor, dan musibah-musibah lainnya yang menimpa negeri ini. Manusia dalam memandang musibah berbeda-beda. Akan tapi seorang muslim dalam memandang musibah, mereka memandang berdasarkan timbangan syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tidak memandang seperti pandangan orang-orang kafir, orang-orang yang jauh dari agama, orang-orang sekuler, orang-orang liberal tidak, orang-orang yang fasik tidak. Mereka memandang orang mukmin, memandang dengan kacamata, dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita perhatikan hakikat dari musibah, bahwa musibah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang hidup di dunia ini. Mereka yang hidup di dunia ini mau enggak mau harus siap mendapatkan musibah. Siapa saja? Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'. Bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiril sabirin." Sungguh pasti kami akan memberikan cobaan kepada kalian, kepada kita semua. Ya, mungkin sekarang kita enggak dapatkan musibah, suatu saat ada musibah. Karena memang Allah sudah tetapkan bagi mereka yang hidup di dunia ini pasti akan mendapatkan cobaan. Hanya saja tingkatan cobaan dan musibah yang dialami oleh manusia berbeda-beda. Musibah yang paling berat, musibah yang dialami oleh para nabi. Demikian pula orang yang mendekatinya dan mendekatinya. Ya. Maka jangan kira ketika kita mendapatkan musibah, ya, kita sebagai orang yang paling berat. Yang paling berat mendapatkan musibah adalah para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Dan ini adalah ketetapan Allah, sunnatullah. Dalam kehidupan dunia ini pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan cobaan kepada kita semua. Allah akan berikan cobaan, dan cobaan itu banyak bentuk dan macamnya. Kata Allah, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf," bisa berupa ketakutan. Jadi tidak aman negeri kita. Mungkin ada teror. Ya, termasuk juga dengan seperti COVID-19, ya, sehingga kemana-mana kita harus tes dulu apakah kita aman, negatif dari terkena wabah tersebut atau tidak, ya. Demikian pula adanya orang-orang yang memberikan ketakutan ke tengah-tengah masyarakat, ya, seperti begal dan lain sebagainya. Itu adalah, ya, ini dalam kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tetapkan pasti ada. Bisyai'in minal khauf, bisa berupa ketakutan, wal ju', kelaparan, ya, krisis ekonomi, ya, banyak yang di PHK, kemudian kekurangan penghasilan, sehingga mungkin banyaknya pengeluaran sedangkan pemasukan sedikit, sehingga dia menjadi beban di pikirannya. Bisyai'in minal khauf wal ju', wa naqsin minal amwal, harta jadi berkurang. Wa nafsi minal amwali wal anfus, jiwa pun, ya, mungkin kerabatnya, orang-orang terdekatnya banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa thamarat, dan hasil yang sudah kita panen, yang sudah kita tanam ya jauh-jauh hari, ternyata hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Ini adalah cobaan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan wa basyiril sabirin, sampaikan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Karena hidup di dunia ini antara dapat musibah atau dapat nikmat. Orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam apa sikap yang harus dia lakukan kalau dapat nikmat dan apa sikap yang harus dia lakukan kalau dapat musibah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin. In asabathu sarra syakara fa kana khairul lah. Kalau dapat kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur, itu baik buat dia. Inilah sikap kalau kita dapat kenikmatan, ya, dapat harta, dapat rezeki, mendapatkan banyak yang kita senangi, syukuri dengan kita puji Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintah, jauhi larangan, gunakan buat ketaatan. Ya, jangan malah berbangga-bangga, sombong, malah jauh dari Allah. Ini enggak syukur. Kalau seperti ini, bisa Allah Subhanahu wa taala cabut dari kita. Wa in asabathu dharra, dan kalau mendapatkan musibah, sabara, dia sabar, fakana khairan lah, walaysa dzalika illa lil mu'min. Ya, kalau mendapatkan musibah dia bersabar, dia tidak keluh kesah. Dan manusia dalam menghadapi musibah itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang pertama sabar, tingkatan kedua yang tingginya ridha, dia puas dengan musibah yang dia terima karena tahu hikmah di balik musibah, dan malah bersyukur tingkatan paling tinggi karena tahu bahwa musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah karena keinginan. Yani Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan buat kita agar dosa-dosa kita terhapuskan atau untuk meninggikan derajat kita atau agar keadaan kita jadi lebih baik. Ya. Oleh karena itu keliru orang yang beranggapan bahwa orang yang paling soleh, orang yang paling baik adalah orang yang enggak dapat musibah. Ya, orang yang jauh dari musibah itu adalah orang terbaik di sisi Allah. Enggak. Bahkan kebalikannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala yang Allah siapkan sesuai dengan besarnya cobaan yang didapatkan. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, dan Allah Subhanahu wa taala ketika cinta kepada satu kaum, Allah uji. Berarti yang dapatkan cobaan tanda Allah mencintainya, maka Allah kasih musibah, maka Allah Subhanahu wa taala kasih cobaan. Hanya saja ya, ini sesuai dengan sikap yang dia lakukan terhadap musibah itu. Faman radhiya, siapa yang ridha dengan musibah yang Allah berikan kepadanya, dia sabar, dia tidak keluh kesah, dia tidak protes, ya Allah, kenapa Engkau kasih saya musibah ini? Ya, dia ridha. Ya, falahu ridha, dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya. Wa man sakhita, tapi sebaliknya kalau dia marah, kesal, ya keluh kesah, enggak terima, falahu sakhat, maka dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita menganggap bahwa musibah yang menimpa saudara-saudara kita berarti Allah benci kepadanya. Kitalah yang lebih baik. Boleh jadi mereka yang lebih baik. Allah ingin menghapuskan kesalahan mereka. Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajat mereka. Maka hendaknya kita bersangka baik. Jangan bersangka buruk. Bahkan orang yang mendapatkan musibah juga pertanda Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-'uqubah." Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala segerakan musibah di dunia, di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala kasih musibah apapun bentuknya, entah dengan sakit, entah dengan musibah kecelakaan kah atau lain sebagainya. Ya, banyak bentuk musibah itu, termasuk mungkin dengan wabah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala hapuskan kesalahan-kesalahannya sehingga dia nanti pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala sudah terhapuskan kesalahan-kesalahannya. Wa idza arada bi abdihi syarra, sebaliknya kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka anhu, Allah Subhanahu wa taala tahan, enggak dikasih musibah. Kok hidupnya nyaman padahal dia bergelimang di atas maksiat, padahal dia mungkin jauh dari masjid, padahal dia tidak melaksanakan perintah Allah, malah mengerjakan larangannya, kok enak hidupnya, rumahnya mewah, kendaraannya yang mahal dia miliki, hartanya melimpah. Hati-hati, ini tanda Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hukuman secara penuh nanti pada hari kiamat dan di alam kubur wal iyad billah. Ya. Demikian pula pandangan seorang mukmin terhadap musibah adalah bahwa musibah, dengan musibah Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya. Meskipun kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu hatta syaukah yushaquha." Ya, tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim melainkan dengan musibah itu Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dosa-dosanya. Kita tahu dosa kita begitu banyak. Ada dosa mata, ada dosa telinga, ada dosa lisan yang paling banyak sekali. Ya, kalau kita tidak dihapuskan dosa-dosa kita bisa menumpuk. Kecil kalau banyak menjadi besar. Ya, menjadi apa? Menjadi banyak. Maka kalau tidak dihapuskan dosa-dosa ini, kita akan dapatkan hukuman yang besar. Ya, hukuman yang pedih bisa di alam kubur atau di akhirat nanti. Maka karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih musibah agar terhapuskan dosa-dosa kita, agar kita nanti ketika meninggalkan dunia ini dalam keadaan bersih dari dosa dan kubur menjadi tempat istirahat kita dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dari dosa dan dimasukkan ke dalam surga-Nya. Nasihatku untukmu.